السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang kemarin terakhir halaman ini. Oh, taib. Berarti sekarang adalah ayat 177. Oh, Masya Allah panjang. Taib ya, Bu Reni silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Tidaklah kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan Alkitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, dan kepada orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan darurat, ya Ustaz, dan ketika dalam peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar, yang imannya benar, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Laisa, ini fi'il madhi naqis, tapi ini tuh apa? Apa namanya? Albironya khobarnya. Albironya khobarnya. Ya isimnya tuh nggak ada ya? Isimnya tuh Mas Daria. Oh, Mas Daria dan dari Antualu. Oh gitu, ya. Oke. Okay. Ini sama kayak nanti kan kita akan ketemu ayat wa antasumu khairul lakum kan? Iya. Khairun itu kan khobar. Mana mubtadanya? Mas Daria dari Oh, Mas Daria. Oh, iya. Jadi albiro ini khobar laisa, an ini harfu masdar wa nasbin, tuwalu fi'il mudhari mansub bi an, dan ini sebagai tadi isim Mas Daria tadi dari laisa. Wujuha maf'ul bi, kum sebagai mudhaf ilaih. Qibala ini dhorof. Qibala ini dhorof ya Ustaz ya. Al-Mashriqi mudhaf ilaih, al-wawu harfu adfin, al-Maghribi ma'tuf ke al-Mashriqi. Al-wawu harfu adfin, lakina ini harfu istidrak. Al-birra ini apa namanya, al-khobar. Khobar juga ya Ustaz ya ini? Walakin al-birra. Iya, betul. Khobar Tadulu, lakina kan temannya Ina. Oh iya, ya jadi tadi khobar ini isimnya Ina. Isim. Isimnya Ina. Iya, isimnya lakina tadi ya, isimnya lakina. Kemudian man ini isim mausul, sebagai di sini khobar inna. Khobar lakinna tadi ya. Amana fi'il madhi. Mannya. Ya, Ya, nam. gimana? Ya. Amana fi'il madhi fa'ilnya keman billahi jar majrur. Alwau harfu atfin al-yaumi ma'tuf ke Allah. Al-akhiri mudhof ilaih. Alwau harfu atfin al-malaikati ma'tuf ke Allah. Alwau harfu atfin al-kitabi ma'tuf ke Allah. Alwau harfu atfin an-nabiyina ma'tuf juga ke Allah. Alwau harfu atfin ata fi'il madhi fa'ilnya ke man lagi. Al-mala maf'ul bi ala hubbi jar majrur al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Zawi ini zawi itu fi'il apa Dawi itu zamannya Zu. berarti fi'il kan Ustaz ya? Bukanlah. Astagfirullah. Iya. Zu zawi ala hubbihi. Berarti ini maf'ul bih yang kedua ya? Kayaknya na'at ya. Oh, ya na'at. bukan sih. Kan Al-mala ala hubbihi yang zawi. memiliki kekerabatan gitu kan? Yang, ya, ya, yang. Berarti na'at. Tapi na'atnya dari? Kehi-nya itu. Kehi-nya. Eh, coba bentar, Anda cek dulu deh. Sebentar. Oh ya benar, maf'ul bih yang kedua benar. Maf'ul bih yang kedua ya. Soalnya kan hubbinya ini maksudnya ya. Apa hartanya. Jadi memberikan harta ya kepada orang yang memiliki keberapatan. Ya, benar. Ya, berarti ini maf'ul bih yang kedua, al-qurba mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, al-yatama ini apa namanya, ma'tuf ya, ma'tuf ke zawa ya Ustadz ya? Atau Maksudnya ke al-qurba ya? Al-qurba ya. Ya, al-wawu harfu atfin, al-masakina ma'tuf ke qurba. Al-wawu harfu atfin, ibna ini juga ma'tuf ke qurba, as-sabili mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, as-sa'ilina ma'tuf ke al-qurba. Al-wawu harfu atfin, fir-riqobi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, aqoma fi'il madhi, ini fa'ilnya kembali ke man. As-salata maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, ata fi'il madhi, fa'ilnya ke man lagi. Az-zakata maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, al-mufuna, ini mubtada ya Ustadz. Al-mufuna. Al-mufuna ma'atuf lagi dong. Kan ini masih ngomongin ini. Oh ya masih. Ma'atuf lagi ke, ma'atuf ke, ma'atufnya ke, tuang. Ma'atufnya. Kalau ini ma'atufnya ini. Kan isim ya Ustadz. Iya. Ma'atufnya ke keman ya. Keman. Oh, ma'atufnya langsung kemannya ya. Iya. Ya ya. Ma'atuf keman bi'ahdihim jar majrur. Idza dzaraf ahadu fi'il madhi fa'ilnya wawu. Wassabiri alwawu harfu atfin as-sabirina. Nah, ini juga ini ma'tuf kemana ya Ustadz? Apa namanya? Soalnya ini wassabirina itu mansub ya. Ini kan mansub atau majrur ya as-sabirina ya. Iya, jadi ma'tufnya biasanya kemana? Biasanya kalau kayak gini ada yang dibuang. Ada yang dibuang ya. Ya karena kalau kalau misalnya ke apa namanya matumnya kemana harusnya wasobirun kan? Iya. Kalau wasobirin ini pasti ada yang dibuang. Pertanyaannya iya. Yang dibuang apa ini? Waladina apa? Waladin nggak tahu deh Ustaz. Tapi ini apa apa namanya maf'ul bih ya? Maf'ul bih ya. Dari asalnya amdahus sobirina. Jadi aku memuji orang-orang yang sabar. Yang di dalam, nah, kayak gitu. Iya ya, berarti ini langsung ke maf'ul bih dari fa'il yang dibuang. Fil ba'sa'i jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-dharra'i ma'tuf ke al-ba'sa'i, al-wawu harfu atfin, hina ini juga apa namanya ma'tuf ya ke al-ba'sa'i, al-ba'sa'i. Hina ya, bukannya dharraf ya Ustadz ya? Kan hina ketika. Iya. ini dzaraf al ba'si mudhaf ilaih. Ulaika ini mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar. Sadaqu fi'il madhi, wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, ulaika mubtada lagi. Hum ini dhamiru faslin, al-muttaqun khobarnya. Laisal khaira indallahi ta'ala fit tawjihi fi sholati ila jihat tawajjuhi. Oh, tawajjuhi. Fit tawajjuhi fi sholati ila jihatil masyriqi wal maghribi in lam yakun an amrillahi wa syari'ihi. Wa innamal khaira kullul khairu. Betul enggak ya? Kullul khairu huwa imanu man amana billah. Kullul khairu. Khairi. Oh, kulul khairi. Iya ya, kulul khairi. Kulul khairi huwa imanu man amana billahi wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarika lahu wa amana biyaumil ba'thi wal jazai wa bil malaikati jami'an wa bil kutubil munazzilati kafatan wa bi jami'in nabiyyina min ghairi tafriqin wa a'tal mala tatawwu'an ma'a syiddati hubbihi dzawil qurba wal yatamal muhtajin alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinnil bulugh wal masakin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum wal musafirin al muhtajin alladzina ba'udu an ahlihim wa malihim wassailin alladzina tarru ila su'ali li syiddati hajatihim wa anfaqo fi tahriri raqiqi wal asri. Salah ya? Betul wal apa? Asra. Wal asra. Wal usra, wal usra. Wal usra, oh dan keluarga. Bukan, usra itu ini apa? Tawanan. Wal usra. Wa aqama salata wa ada zakata al mafrudata wal ladhina yufuna bil uhudi wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi. Faqrihi. Faqrihi. Faqrihi wa maradihi, betul ya Ustaz? Wa fi shiddatil qitali. Ula'ikal mutassafuna bihadihi sifati humul ladhina sadaku fi imanihim. Wa ula'ika humul ladhina taqaw iqaballahi fatajanibu. Fatajannabu. Fatajannabu ma'asihi. Ya, ma'asihi. Kebaikan itu bukanlah kebaikan di sisi Allah Ta'ala dengan menghadapkan wajah ketika sholat ke arah timur dan barat jika itu bukan dari perintah Allah dan syariatnya. Hanyalah kebaikan itu hanyalah semua kebaikan yaitu beriman kepada Allah dan membenarkannya sebagai sesembahan semata satu-satunya ya satu-satunya sebenarnya. Ya dan tidak ada sekutu baginya dan beriman kepada hari hari pembalasan ya hari kebangkitan dan hari pembalasan dan iman kepada malaikat secara keseluruhan dan kepada kitab-kitab yang diturunkan secara keseluruhan dan beriman kepada seluruh nabi-nabi tanpa membeda-bedakan dan memberikan harta tatawuan dengan benar gitu ya Ustaz ya dengan sebenar-benarnya tatawuan itu secara sukarela. Sukarela, secara sukarela dengan sesuatu yang dia amat sangat cintai ya kepada orang kerabat, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, yang bapak-bapak mereka meninggal dan mereka belum mencapai usia balig dan kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa yang cukup untuk memenuhi hajat mereka dan kepada para musafir yang membutuhkan yang jauh dari keluarga dan hartanya dan orang-orang yang meminta-minta yang terpaksa atau darurat untuk meminta dikarenakan besarnya hajat mereka, kebutuhan mereka dan berinfak untuk membebaskan budak dan tawanan perang ya, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat yang diwajibkan dan yang memenuhi janji-janji dan orang yang bersabar dalam keadaan fakirnya dan sakitnya dan dari hebatnya peperangan. Mereka yang disifati dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang benar dalam iman-iman dalam iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan siksa Allah, maka mereka menjauhi maksiat. Baik. Jazakallahu khairan. Afiq barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebaikan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada nabi-nabi. Jadi inti dari keimanan itu bukan soal ke arah mana kita menghadapkan wajah kita. Ini masih berkaitan dengan kisah pemindahan kiblat kaum muslimin dari arah Masjidil Aqsa, telah Allah perintahkan untuk diubah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, ya, sebagai jawaban atas keinginan atau harapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah mengingatkan bahwasanya intinya itu bukan menghadap ke arah mananya. Intinya adalah keimanannya. Ya, intinya adalah keimanannya. Karena kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ke arah manapun ia hadapkan wajahnya, selama itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti. Maka dia akan tunduk dan patuh dan langsung melaksanakannya. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ke arah manapun diarahkan untuk sholat, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengingatkan bahwasanya yang namanya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan bahwasanya Allah adalah ilah yang berhak untuk disembah dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan adanya hari di mana setiap manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada seluruh malaikat yang Allah utus, ya. Tidak ada satupun malaikat kecuali kita beriman kepada malaikat tersebut. Ya, tidak seperti orang Yahudi yang mereka memusuhi malaikat Jibril. Bagi orang Islam, kita beriman kepada seluruh malaikat. Kemudian beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan. Ya, baik Zabur, kemudian Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Kemudian beriman dengan seluruh nabi. Tidak seperti orang Yahudi yang hanya mau menerima keimanan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu pun dengan keimanan yang palsu, bukan dengan keimanan yang sesungguhnya. Begitu pula bukan seperti orang Nasrani yang mereka hanya mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun umat Islam, ya ini beriman sejak zaman Nabi Adam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqab. Jadi yang juga kita ketahui bahwasanya orang yang baik itu bukan hanya orang yang baik hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya orang yang melulu ibadahnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu ya ada dua, ada ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah secara horizontal, yaitu bagaimana muamalah kita, hubungan kita dengan sesama manusia, ya dengan sesama muslim. Itu juga ibadah yang harus kita perhatikan. Makanya di sini Allah mengingatkan di antara sifat kebaikan adalah memberikan harta yang ia cintai. Ini penekanannya pada di sini. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah memberikan harta yang paling kita cintai. Jangan kita itu mau memberi kalau kita udah nggak suka. Ya, jadi kalau kita udah nggak suka karena kita nggak pakai baru dikasih. Tapi sedekah yang terbaik itu adalah memberikan harta yang paling kita sukai. Ya, ini sedekah yang paling utama. Ketika kita misalnya mencintai suatu barang, kita sangat suka dengan barang tersebut, lalu kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkannya, maka ini sedekah yang paling utama. Jadi, sifat kebaikan selanjutnya adalah memberikan harta yang ia cintai kepada zawil kurba, kepada orang yang punya kekerabatan. Dan ini urutannya. Artinya, kalau kita mau bersedekah, kalau kita mau memberikan bantuan, donasi, sumbangan, maka yang paling pertama untuk diberikan adalah kerabat dulu, keluarga dulu. Jangan orang jauh dikasih, tetapi keluarga sendiri, saudara sendiri tidak diperhatikan. Jadi sedekah yang paling utama itu urutannya yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dulu. Kalau kita masih memiliki paman atau bibi, ya, atau sepupu yang masih kekurangan, maka mereka lah yang paling berhak untuk kita bantu. Ya, kalau kita sudah bantu mereka, atau misalnya ternyata kerabat kita, alhamdulillah orang yang berada semua, baru kita bantu yang lain. Jadi jangan salah prioritas. Ya, karena banyak orang-orang yang sangat baik kepada orang lain, tetapi untuk keluarganya sendiri, ya di campakan begitu saja. Kita jangan seperti itu ya. Justru kita harus menjadi orang yang paling peduli terhadap keluarga sendiri. Setelah itu, kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, baru kita bantu orang yang lain ya. Nah, kemudian anak-anak yatim ya, anak-anak yatim ini juga yang paling berhak untuk dibantu, terutama anak yatim yang memang tidak memiliki harta. Kemudian orang-orang miskin ya, orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya 100%. Jadi kalau misalnya per orang ya sehari itu harusnya 3 kali makan, misalnya paling rendah 15.000, maka dia misalnya hanya punya 10.000 atau hanya punya 7.500. Maka ini masuknya miskin ya. Karena memang ya, di antara faedah yang dijelaskan oleh guru saya bahwa yang namanya miskin itu adalah orang yang punya harta, tapi hartanya itu tidak sampai 100% dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi antara 50 sampai 100. Adapun fakir, di bawah 50%. Jadi kalau misalnya sehari 15.000, mungkin dia hanya punya 3.000. Hanya punya 4.000, maka ini termasuk fakir. Ya, nah, kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan musafir ya, yang membutuhkan tentunya, karena banyak juga musafir yang memang jalan-jalan itu ya karena kebanyakan duit ya. Jadi musafir di sini adalah musafir yang melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan. Kemudian wasailina ya, wasailin, dan orang yang meminta-minta ya. Tentu yang meminta-minta di sini yang afdal adalah yang meminta karena kebutuhan ya, karena zaman sekarang ada orang yang minta karena profesi. Jadi yang kita bantu adalah orang yang meminta-minta karena terpaksa. Kalau dia nggak minta, maka keluarganya nggak makan. Maka yang seperti ini layak untuk dibantu. Bukan orang-orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi. Kalau orang ya minta-minta sebagai profesi, maka jangan dikasih. Karena semakin kita memberi, maka semakin dia akan terus-menerus dalam keadaan tersebut. Kalau nggak ada yang ngasih, kan otomatis dia berhenti sendiri. Kayak gitu. Ya. Nah. Wafir riqabi, dan memerdekakan hamba sahaya ya. Jadi ya ini mungkin tidak ada di zaman sekarang ya. Membebaskan hamba sahaya itu termasuk orang yang layak untuk dibantu. Karena berat ya. Karena zaman dulu itu kan untuk mendapatkan budak ada dua cara, ada dengan peperangan atau dengan cara dibeli, membeli. Maka orang yang memerdekakan budak itu termasuk memiliki keutamaan yang sangat baik ya. Dan itulah cara Islam menghapus perbudakan. Ya, secara pelan-pelan. Kemudian wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mendirikan salat, menunaikan zakat dan memenuhi janji mereka apabila mereka berjanji. Di antara sifat kebaikan adalah orang yang senantiasa menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Menegakkan salat di sini maksudnya ya melaksanakan salat, ya kalau laki-laki ya berjamaah di masjid, kemudian dikerjakan pada waktunya. Kemudian menunaikan zakat, nah zakat di sini ya yang wajib seperti zakat fitrah. Kemudian orang yang punya kelebihan harta dia punya zakat mal. Kemudian orang yang apa namanya berusaha dia punya namanya zakat perdagangan. Kemudian orang yang memenuhi janji mereka apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan sempit, ya, kemudian dalam keadaan menderita, kemudian dalam keadaan al-ba's, peperangan. Ya, jadi Allah memuji orang-orang yang sabar dalam setiap keadaan. Ya, karena ya ada di ayat yang sudah kita baca sebelumnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah mencintai orang yang sabar, dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang sabar. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar atau membenarkan keimanan, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi di sini kita melihat beberapa sifat yang wajib ada pada diri seorang muslim. Dimulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, kemudian memberikan harta yang sangat dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada para musafir yang membutuhkan, dan orang yang meminta dalam keadaan darurat, dan orang yang memerdekakan budak. Kemudian sifat kebaikan juga adalah orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian memenuhi janjinya, dan orang yang sabar dalam segala keadaan, ya, dalam penderitaan, kesempitan, dan kekurangan. Maka orang yang semacam ini ya layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Ini sifat-sifat orang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Dahilis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam hal adanya pembunuhan, yaitu orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, dan siapa yang mungkin dimaafkan baginya dari saudaranya, maka hendaklah dia mengikuti dengan cara-cara yang baik dan membayar diat kepada keluarga yang terbunuh dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Dan siapa yang melampaui batas sesudah yang demikian itu, maka bagi dia adalah azab yang sangat pedih. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tambi, allazina badal, amanu, fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, kutiba fi'lun madin, Fi'lun madhi majhul ya Ustaz ya. Bimani majhul, betul. Alaikum jar majrur, al-kisosu sebagai naibul fa'il, fil kotla jar majrur. Al-hurru bil hurri ini apa ya Ustaz? Al-hurru bil hurri. Ini kan Hobar-hobar. lagi jelasin tentang kisos kan? Ya, harus sepadan itu kan. Iya. Jadi, Jadi al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Ini mubtada khobar. Bil hurri. Al-hurru bil hurri. Jadi al-hurru mubtada, bil hurri khobar itu, Ustaz. Jar majrur khobarnya, iya. Oh, gitu. Untuk dimakannya. Al-hurru mubtada, bil hurri jar majrur sebagai khobar dari al-hurri. Wa harfu atfin al-abdu mubtada, bil abdi jar majrur sebagai khobar. Wa harfu atfin al-unsa mubtada, bil unsa jar majrur sebagai khobar. Fa harfu atfin man mubtada ufiya fi'il maddi majhul. Naibul fa'ilnya man. Enggak deng. Afan ada setelahnya ya. Syai'un ya. Lahu jar majrur min akhi jar majrur al-ha'i mudafun ilaihi syai'un khobar Ustaz ya. Nah. Syai'un khobar. Naibul fa'il dari ufiya. Iya. Naibul fa'il dari ufiya karena dia majhul. Fa harfu atfin attiba'un attiba'un apa Ustaz? Fattiba'un. Ini kalau kayak gini biasanya ada yang dibuang kan? Jadi kira itiba'un apa nih? Khobar. Iya. Mubtada, mubtada. Jadi ini kan maknanya maka siapa yang diberikan maaf dari saudara yang terbunuh, maka hendaknya dia mengikuti. Berarti ini ada yang dibuang. Tafsirnya fa'alaihi ittiba'un. Gitu. Berarti ini khobar, mubtada. Oh, mubtada. Oh, maka dia ittiba'un mubtada bil ma'rufi jar majrur wa ada'un maktub ke attiba'un ilaihi jar majrur bi ihsani jar majrur zalika isim isyarah sebagai mubtada takhfifun khobar min rabbi jar majrur kum mudafun ilaihi wa harfu afin rahmatun maktuf ke takhfifun fa'afu afin man isim mausul sebagai mubtada yang tada fi'il madi sebagai khobar dari man ba'da zorof dalika mudafun ilaihi fa'afu atfin lahu jar majrur adzabun khobar alim khobar. Nah Ustaz. Baik, ya ayo baca tafsirnya. Ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina astadaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi faradallahu alaikum antaqtasu minal qatili amadan amdan biqatlihi. Amdan biqatlihi. Bisyartil musawati. Bisyartil musawati. Wal mumasalati. Yuqtalul hurru bimithlihi. Wal abdu bimithlihi. Wal unta bimithliha. Paman sahamat han sahamahu waliyul kebalik bu paman samahahu Faman samahahu waliyul maktuli bil afwa Bil anil afwi dong. Kan ada jarnya. Bil afwi. Bil afwi anil anil Iktisasi. anil iktisosi minhu wal iktifai bi akhoza diati. Bi akhzid diati. Bi akhzid diati. Wahia qadaru mali muhaddadin muhaddadin yadfa'uhu al-jani yadfa'u jani maqo muqabila muqabila al-afi anhu muqabila af muqabila afwu afwi ya afwi anhu afwi anhu Falyaltazim at-tarfani at-tarfani bihusnil khalqi khuluki kalau khuluki mana ciptaannya bihusnil khuluki bihusnil khuluki fayatalibu fayutalibu apa Ustaz? Talaba yutalibu fayutalibu fayutalibu alwali bidiyati min ghairi anfi wa yadfa'ul qatila ilaihi haqqahu bi ihsani min ghairi ta'khiri wala takhirin min ghairi takhirin wala naqsin min khairi ta'khirin wala nafsin zalikal afwa ma'a zalikal afu kan mutada zalik badalnya zalikal afu ma'a akhozat diyati ma'a akhzi master bu apa artinya ma'a akhzi diyati ma'a akhzi diyati takhfifi min rabbikum takhfifun badalnya nih khobarnya takhfifun min rabbikum takhfifun min rabbikum wa rahmatun bikum lima fihi mina tashili wal intifai faman qatala al-qatila dong kan maful bih Faman qatala al-qatila ba'dal afwi anhu wa ahzid diyati falahu azabun alimun biqatalihi qisasan biqatlihi qisasan fid dunya qisasan fid dunya aw bin nari fil akhirah wahai manusia wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan sesuai dengan syariat diwajibkan atas kalian membunuh kisos dalam pembunuhan terhadap orang yang membunuh secara sengaja orang bunuh dengan sengaja dengan ketentuan apa persamaan dalam samaan yang sebanding apa dibunuh ya, tidak. Apabila yang dibunuh yang merdeka dengan yang sejenis semisalnya dan apabila budak dengan yang sejenisnya dan perempuan dengan yang semisalnya dan siapa yang memaafkan dan apabila wali yang memaafkan yang dibunuh apabila wali yang dibunuh memaafkan dari hukum kisos darinya maka cukup baginya membayar diat dan dia menilai dengan harta tertentu untuk yang dibayar oleh terdakwa yang dibayar oleh terdakwa pelaku pembunuhan itu saja Sebagai sebagai maaf darinya. Dan maka hendaklah maka kedua pihak maka hendaklah kedua pihak berhukum dengan berakhlak yang baik kan Ustaz. Ya. Terus dan maka meminta kepada walinya diat tanpa kekerasan. Dan menghindari pembunuhan kepadanya dengan baik. Ya, kita dulu ya fa'ul itu membayar, Bu. Bukan menghindari. Membayar. Membayar dan pembunuh membayar. Dan pembunuh membayar kepada keluarga terbunuh haknya dengan baik itu saja. Nah. Tanpa penundaan dan menguranginya. Demikianlah maaf apa ya? Maaf ya Ustaz. Mereka maaf atas diat dan keringanan dari gimana yang enak di bahasanya. Enggak gitu Bu, jadi gini, pemaafan itu beserta pengambilan diat merupakan keringanan dari diat gitu. Pemaafan itu dan pengambilan diat merupakan keringanan dari Tuhan kalian dan rahmatnya. Dengan apa yang kemudahan dan manfaat. Dan siapa yang membunuh pembunuh sesudah pemaafan tersebut, maka baginya di dunia azab yang pedih dengan pembunuhan qisas, dan di akhirat di api neraka dengan api neraka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, kegeser. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Qisas itu adalah ya hukuman setimpal, hukuman sebanding, bunuh balas bunuh. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, ya. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, kemudian wanita dengan wanita. Jadi hukum asalnya pelaksanaan qisas itu di dalam hukum Islam merupakan wajib. Ya, karena bahasa yang digunakan kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini ada negara yang masih melaksanakan ini seperti Arab Saudi. Maka yang semacam ini wajib kita syukuri dan wajib kita puji ya negara yang masih konsisten melaksanakan syariat Islam semacam ini. Faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka siapa saja yang dimaafkan oleh saudaranya, maka hendaknya dia mengikuti dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan dia menunaikan ya diat kepada keluarga terbunuh dengan baik. Jadi dalam hukum Islam, ketika seseorang misalnya membunuh orang lain, yaitu muslim ya, secara sengaja, maka dia wajib ya terkena hukum qisas. Ya, qisas itu adalah kalau dia membunuh maka dibalas bunuh. Namun ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan itu dalam bentuk ya ada dua. Yang pertama dimaafkan secara penuh. Yang kedua dimaafkan dengan syarat membayar dia. Jadi kalau ada kasus pembunuhan dalam Islam, maka yang ditanya adalah ahli warisnya. Misalnya kalau ada seorang ayah terbunuh, maka anak-anaknya yang akan ditanya. Kalau anak-anaknya sepakat untuk memaafkan si pembunuh secara total, ya maka dia terbebas baik dari hukuman qisas maupun dari diat. Jadi ada orang-orang yang Masya Allah dengan kelegaan hatinya, kelapangan dadanya, mereka memaafkan ya si pembunuh secara penuh. Artinya dibebaskan dari hukuman qisas, kemudian tidak minta diat. Ya, ini yang paling baik. Namun dibolehkan juga bagi keluarga terbunuh untuk meminta diat. Ya, untuk meminta diat. Jadi, ya bentuk pemaafan dari kasus pembunuhan itu ada dua. Dimaafkan secara penuh atau dimaafkan dengan syarat membayar diat. Zalika takhfifum mir rabbikum warahmah, itu merupakan bentuk keringanan ya dari Rabb kalian dan juga rahmat, kasih sayang dari Rabb kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu tidaklah kejam. Ya, karena tujuan dari qisas itu bukan ya untuk apa namanya menunjukkan bahwasanya Islam itu kejam. Justru dengan adanya syariat qisas diharapkan ya apa namanya kasus pembunuhan itu menurun. Ya buktinya negara Saudi itu termasuk negara yang angka pembunuhan kasus pembunuhannya itu paling kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Karena orang di sana takut ya. Karena membunuh artinya akan dibunuh ya kalau tidak dimaafkan. Jadi tujuan syariat dalam pelaksanaan kasus itu justru untuk menjaga kehidupan manusia ya. Buktinya apa? Buktinya ya kalau memang dimaafkan ya tidak wajib dikisos. Ini menunjukkan ya kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang melampaui batas setelah disepakati ya dimaafkan lalu kemudian ada yang keluarga membunuh si pembunuh, maka ini tidak boleh. Makanya saya katakan famanya atada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Maka siapa saja yang melampaui batas setelah yang demikian, maka baginya adab yang pedih. Artinya kalau sudah disepakati bahwa si pembunuh diharuskan membayar diat dan dia sudah membayar diat, lalu ada misalnya pihak keluarga yang tetap tidak terima lalu membunuh si pembunuh, maka anggota keluarganya tadi ya dia pun terkena hukum qisas ya, karena ini termasuk membunuh tanpa hak ya. Nah, baik, ya terakhir mungkin ya ayat 179 ya. Nah, ya, Pak Sandi ya, Pak Sandi, baca Pak. Baik, Umi Ida ya, baca Umi Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang mempunyai akal supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-wawu harfu aksin lak jar majrur sebagai khobar muqaddam, fil kisosi jar majrur, hayatun sebagai mubtada muakhar, ya harfu nida munada albabi mafrun bi mudofilai la'alla ini saudara Ina ya Ustaz. Tapi menyebutnya gimana Ustaz? Saudara Ina. La itu namanya harfu taroji. Harfu taji, dia beramal sebagai Ina, saudara Ina ya Ustaz ya. Kum sebagai isim la'alla. Tattakuna fi'lun mudori. Alwaw sebagai fa'ilnya. Jumlah jumlah fi'liyah at-tatakuna sebagai khobar dari la'alla. Tafsirnya Ustaz. Ya. Yeah. Walakum fil 179. Walakum fi tasri'il kisosi wa tanfidihi hayatun amanatun. Ya ay, ya ashabul hayatun aminatun isim fa'ilnya. Hayatun aminatun ya ashabul ulis salimati roja'a taqwa wahu wa khosyatihi bito'atihi de iman. Dan bagi kalian di dalam pensyariatan kisos dan pelaksanaannya ada kehidupan yang aman, wahai pemilik akal yang selamat, dan ada harapan ketakwaan kepada Allah dan ketakutan kepadanya dengan ketaatan yang terus menerus. Baik ya barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz ya. طيب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dan bagi kalian di dalam masalah qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Jadi hikmah dilaksanakannya qisas di dalam Islam justru untuk menjaga kehidupan itu sendiri, agar seseorang tidak mudah dalam menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Karena kalau hukumannya adalah hukuman mati, tentu orang takut ya membunuh orang lain. Karena siapa yang membunuh akan dibunuh. Beda dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukum qisas ya. Misalnya membunuh hanya di penjara. Maka yang semacam ini akan membuat orang ya tidak takut dengan ancaman semacam ini. Buktinya apa? Ya, ini terbukti secara statistik, nggak usah jauh-jauh negara Indonesia. Berapa banyak ya kasus pembunuhan di negara kita? Ya, kenapa? Karena di antara faktornya orang-orang tidak takut dengan hukumannya. Hukumannya hanya di penjara, ya. Hukumannya hanya di penjara. Padahal dalam Islam, ya kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka qisas baginya, ya. Kecuali kalau dimaafkan keluarganya. Sehingga dalam pelaksanaan hukum qisas ini justru terdapat kehidupan, ya, terdapat kehidupan yang aman bagi masyarakat. Buktinya ya secara statistik ya, negara seperti Arab Saudi itu, masya Allah, ya angka kriminalnya, angka kejahatannya itu termasuk yang paling kecil di dunia. Dan ini bisa kita ya lihat datanya ya di internet. Justru ini mengandung atau menunjukkan kebenaran hukum Islam. Ini menunjukkan keindahan hukum Islam, dan memang kita sebagai orang Muslim, ya merindukan ini. Ya kalau orang Islam alergi dengan hukum-hukum Islam, maka dipertanyakan keislamannya. Karena kalau kita mengaku berislam, mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib beriman secara totalitas. Ya, jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beriman pada sebagian isi Taurat dan Injil, lalu kufur pada sebagiannya. Begitupun umat Islam, jangan kita seperti mereka. Jangan kita beriman kepada sebagian isi Al-Quran, lalu kita tidak beriman kepada isi yang lain. Ya, misalnya, banyak orang-orang liberal akhir-akhir ini hanya mau beriman kepada Al-Quran pada hal-hal yang membahas akhlak saja. Tapi kalau bahas hijab, kemudian bahas tentang pembatasan ya interaksi dengan wanita, kemudian ketika Al-Quran membahas tentang hukum qisas, peperangan dengan orang kafir, mereka tidak mau terima. Maka yang semacam ini, orang-orang yang modelnya seperti ini ya mengikuti ya cara orang Yahudi dan Nasrani dalam beragama, di mana mereka beriman pada sebagian isi kitab lalu kufur pada sebagiannya lagi. Adapun orang yang betul-betul benar keislamannya, benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya beriman dengan seluruh isi Al-Qur'an. Makanya di sini dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena bentuk pelaksanaan ya Kisos ini merupakan tanda bertakwanya seseorang. Karena definisi dari takwa adalah melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tentunya pelaksanaan syariat ya semacam kisos ini tidak bisa dilakukan secara orang per orang. Ini harus dilakukan oleh negara. Bagaimana dengan negara kita yang menerapkan hukum positif, bukan hukum syariat Islam? Maka kita, yang pertama kita harus bersabar, ya, bersabar, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suatu saat, ya, hukum Islam kembali ditegakkan di muka bumi ini, ya. Dan tentu harus ada pengingkaran, ya, karena seseorang Muslim, ya, wajib merindukan, ya, penerapan syariat Islam, ya, dan dia wajib mengingkari hukum-hukum positif yang ada, tentu bukan dengan pengingkaran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya, yang mereka kecewa dengan pemerintahan lalu ya menghalalkan darah pemerintahan padahal masih sama-sama Muslim. Tentu tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud pengingkaran di sini adalah pengingkaran dalam hati karena itulah selemah-lemahnya iman. Ya, demikian mungkin ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Apakah setelah kisos atau membayar diat akan bebas dari hukuman akhirat? Naam, jadi ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang masalah qisas dan diat ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun soal apakah di akhirat nanti tetap disiksa atau diringankan siksanya, maka ini merupakan ya hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Adapun manusia bisa berusaha karena sebagaimana amal yang lain, balasannya itu kan tergantung niatnya. Dan tergantung seberapa besar keikhlasannya. Ya, jadi kalau soal apakah di akhirat tetap disiksa atau bagaimana, maka ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Adapun manusia apabila telah berusaha, maka kita wajib berdoa berharap agar dosa-dosanya pun diampuni. Kalau sekarang pembunuh dimaafkan keluarga terbunuh dengan mencabut tuntutan ke polisi, apakah itu sama dengan ayat tadi? Mungkin dengan menanggung kehidupan keluarga terbunuh. Nah ini dia, berhubung Indonesia ini ya hukum yang diterapkan adalah hukum positif, maka ya apa namanya ini beda ya apa namanya pelaksanaannya. Jadi kalau dimaafkan dengan cara mencabut tuntutan ke polisi, ya ini ya bisa dianggap sebagai memaafkan ya. Tapi setahu saya kalau di Indonesia ini pidana itu tidak butuh laporan ya. Jadi nggak bisa dicabut kalau pidana, dia tetap akan diteruskan kalau dalam hukum positif di Indonesia. Kecuali yang sifatnya pencemaran nama baik ya. Kalau pencemaran nama baik, ya maka ini butuh adanya laporan. Tapi kalau pembunuhan ini nggak butuh laporan, karena hukum pidana di Indonesia itu ya berdasarkan kejadian bukan dengan laporan. Jadi nggak ada istilahnya orang dimaafkan keluarganya lalu nggak dituntut proses hukumnya. Biasanya nggak seperti itu kalau dalam hukum Indonesia ya. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.